الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك باب rasa takut dari kesyirikan. Kenapa? Ya karena sangat berbahaya. Inilah yang menjadi penentu kekal tidaknya seseorang dalam api neraka. Yani tauhid. Karena barakallahu fiikum, selama apapun orang di dalam api neraka, kalau masih ada batas yang Allah kehendaki untuk dia keluar nanti suatu saat, ya masih ada harapan untuk keluar. Betapapun lamanya dia harus berada di dalam neraka. Tapi kalau kondisinya khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, maka ini tidak ada selesai-selesainya. Tiada henti-hentinya. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul khawfi minash shirki wa qawlillahi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ketika dia mati membawa dosa ini, tidak sempat tobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, adapun dosa lain dari selain dosa syirik, maka liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau pengen diampuni diampuni, kalau enggak ya diazab sampai bersih dia, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang namanya syirik maka tidak ada ampunan untuknya. Asyarah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala akhbarana ta'ala annahu la yaghfiru an yushraka bih. Berkata Ibnu Katsir, Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau mati membawa dosa ini, tapi kalau tobat Allah Maha Pengampun. Para sahabat semuanya hampir barakallahu fikum. Baik. Mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dahulu kala. Barakallahu fikum. Tapi mereka tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. La yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Yani Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah dalam kondisi dia musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ai minad dzunubi liman yasha'u min ibadihi, dari dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Intaha, selesai ucapan beliau. Fatabayyana bihadhihi al-ayah, maka jelaslah dengan ayat ini anna syirka a'zamu dzunub. Bahwa syirik itu adalah sebesar-besar dosa. Anna syirka a'zamu dzunub li'anna Allah ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Bahwa Allah tidak akan mengampuninya, tidak akan mengampuni seorang yang tidak tobat daripadanya. Wa madunahu minad dzunubi fa huwa dakhilun tahtal masyiah. Adapun selain dosa syirik yang juga tidak ditobatkan, bertemu dengan Allah dengan dosa-dosa itu, maka dakhilun tahtal masyiah, masuk ke dalam kategori apa? Tahtal masyiah, sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a ghafarahu liman laqiyahu bihi wa insya'a 'adzabahu. Yani kalau Allah menghendaki untuk dia diampuni maka diampuni, kalau tidak maka dia diazab. Walidzalika yujibu lil 'abdi shiddatal khauf. Yujibu lil 'abdi shiddatal khauf min asy-syirk alladhi hada sya'nuhu 'inda Allah. Maka wajib bagi setiap hamba untuk memiliki rasa takut yang sangat dari kesyirikan. Alladhi hadha sya'nuhu 'indallah. Yang kesyirikan ini ya begini modelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni. Li'annahu aqbahul qabih. Karena kejelekan yang paling jelek, wa zalamu zulm, kezaliman yang paling zalim. Wa tanaqqusul li rabbil alamin, dan tanaqqus itu memandang enteng, menghina menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia apa? Dia merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala sederajat dengan apa? Sederajat dengan makhluknya. Ya kan demikian. Allah satu-satunya pencipta, Al-Khaliq. Selain Allah berarti makhluk. Maka ketika seorang mengangkat selain Allah sebagai Tuhan yang dia sembah, maka dia telah mensederajatkan Allah dengan apa? Dengan makhluk itu. Berarti dia menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat makhluk ini setinggi-tingginya. Allahul musta'an. Tanaqqusul li rabbil alamin wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi. Dan ketika orang melakukan kesyirikan, berarti dia telah memalingkan apa? Hak murni milik Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula wa illa billah. Sarfu khalisi haqqihi li ghairihi wa 'adlu ghairihi bihi. Kama qala ta'ala thumal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dia berpaling dari Allah menuju yang lainnya. Wa li'annahu munaqidul lil maqsud bil khalqi wal amr. Kenapa kesyirikan dikatakan azlamu dzul akbahul qabih? Karena munaqidul lil maqsud bil khalqi wal amr. Karena bertentangan dengan maksud tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita dicipta? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menghambakan diri kepada Allah semata. Maka ketika orang mempersekutukan Allah berarti apa? Dia telah melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bil khalqi wal amr. Fana munafillahu min kulli wajhin, bertentangan sangat dari semua sisi. Wadhalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin, dan ini termasuk puncak penentangan dia terhadap Rabbul Alamin. Wal istikbar an ta'atihi, berlaku sombong dari melakukan ketaatan kepada Allah. Wadhulillahu, tidak mau tunduk kepada Allah. Wal inqiyadi li awamirihi, tidak mau taat kepada perintahnya. Alladzi la salaha lil alami illa bidzalik, yang tidak ada kebaikan untuk alam semesta ini kecuali dengan itu, kecuali dengan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata khala minhu kharab atau kharib, maka ketika ini semuanya terlepas, barakallahu fikum, tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, Allah inginkan dari hamba-hambanya, maka akan hancur alam semesta ini. Wa qamatil qiyamah, dan akan tegak kiamat. Kama qala ta'ala la taqumu as-sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, rawahu Muslim. Kama qala Rasulullah sebagaimana Rasul mengatakan, la taqumu as-sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi ada orang di atas muka bumi yang mengatakan Allah Allah. Semuanya orang kafir. Barakallahu fiik. Nanti pada saat semuanya orang kafir, tidak lagi yang menyebutkan Allah At-Talabul Jalalah, tidak lagi disebutkan. Maka disitulah ditegakkannya hari kiamat. Ditegakkan atas orang yang paling apa? Yang paling kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna syirka tashbihul lil makhluq bil khaliq. Karena kesyirikan itu penyerumpamaan makhluk dengan khaliq. Ta'ala wa taqaddas, yakni mengangkat derajat makhluk setinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, fi khasa'isil ilahiyah, pada kehususan ketuhanan yang mestinya hanya Allah yang dipertuhankan, ini dia mengangkat makhluk untuk jadikan Tuhan. Berarti dia telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. min mulki ad-dar wan-naf' wal-'ata' wal-mana' alladhi yujibu ta'alluq al-du'a wal-khauf war-raja' wat-tawakkul wa anwa' al-ibadah kulliha billahi ta'ala wahdahu. Keusan khilal ilahiyah, kekhususan ketuhanan, apa itu? Ia merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib min mulki ad-dar wan-naf'. Hanya Allah yang memiliki apa? Ad-dur wan-naf', yang bisa memberi manfaat dan kemudaratan. Wal-'ata wal-man'. Hanya Allah yang bisa memberi dan hanya Allah yang bisa menahan. Taib. Alladhi yujibu ta'alluq ad-du'a, yang dengannya wajib kita menggantungkan doa hanya kepada Allah. Wal khauf war raja, takut dan berharap, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'il ibadah kulliha billahi taala wahdahu, dan semua jenis-jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namanya khasaisul ilahiyah. Adakah selain Allah Subhanahu wa taala memiliki ini? Ad-dar wan naf'. Tidak ada. Subhanallah. Ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengancam membunuh Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu dan memastikan kematiannya, kata Sa'id bin Jubair, seandainya aku tahu bahwa engkau itu di tanganmu kematian dan kehidupan, lattakhadtuka ilahan min dunillah. Seandainya aku tahu kalau engkau itulah yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan, maksudnya begitu. Di tangan engkau kehidupan dan kematian maksudnya. Niscaya aku akan menjadikan engkau Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau tidak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Jadi, ya walaupun Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala itu ya tetap dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Baik, tapi dengan doanya tidak lama juga Hajjaj bin Yusuf meninggal dunia, karena Sa'id bin Jubair telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan kau jadikan dia menguasai seorang pun setelah aku. Baik, setelah itu mati dia. Baik, dan dia digelari Al-Zalim. Subhanallah. Ini barakallahu fikum, khusus khasaisul ilahiyah. Tapi ad-dar wa naf'u ata wal man'. Siapa yang bisa melakukan ini? Tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yujibu ta'alluqud du'a, ta'alluqad du'a, yang menjadikan kita harus menggantungkan doa kepada Allah, rasa takut, raja, berharap, tawakal dan semua jenis ibadah. Faman 'allaqa dzalika bi makhluqin faqad syabbahahu bil khaliq. Maka barang siapa yang menggantungkan ini semuanya kepada makhluk, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk itu dengan pencipta. Penciptanya ini Allah tabaraka wa taala. Wa ja'ala man la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mauta wala hayata wala nusyuran syabihan biman lahul hamdu kulluhu. Berarti kalau dia telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, berarti dia Ja'ala man la yamliku li nafsi dharra wa la naf'a. Dia telah menjadikan sesuatu yang tidak bisa memiliki untuk dirinya kemanfaatan dan kemudaratan. Tidak bisa memiliki untuk dirinya kehidupan dan kematian. Buktinya mati. Wala nusyuran, dan juga tidak memiliki untuk dirinya kebangkitan. Dia telah menjadikan sesembahannya itu syabihan, serupa, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu kullu, yang Allah memiliki segala pujian. Walahul khalqu kullu, dan semua penciptaan milik Allah. Walahul mulku kullu, semua kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa biyadihil khairu kullu, dan semua kebaikan di tangan Allah. Wa ilaihi yarji'ul amru kullu, dan semua urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ketika orang menyembah selain Allah berarti dia sederajat dengan sesembahannya itu sederajat dengan Allah tabaraka wa taala. Mengerikan barakallahu fiik. Sangat-sangat mengerikan. Fa'azimmatul umur kulliha biadihi subhanahu. Tali kekang seluruh urusan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa marju'a ilaihi, kembalinya kepada Allah. Fa ma syaa'a kana wa ma lam yasyaa' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki mesti jadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. La mani'a lima a'ta, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Wa la mu'tiya lima mana', dan tidak akan ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. Alladzi idza fataha lin-nasi rahmatan fala mumsika laha, yang kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk seseorang rahmat atau manusia rahmat, fala mumsika laha, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim, dan apa yang Allah tahan maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya, tidak akan ada yang bisa memberikannya setelah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha agung lagi maha bijaksana. Fa'akbahu tashbihul ajizil fakir biddati bil qadir al ghani biddat. Maka betapa buruknya orang yang melakukan kesyirikan ini. Kenapa? Karena dia telah melakukan perkara yang sangat keji. Tashbihul ajizil fakir biddat, yang makhluk ini ajiz, tidak mampu, fakir, tidak memiliki apa-apa pada zatnya sendiri. Dia menyamakannya dengan bil qadir ghani biddat, yakni menyamakannya dengan Allah yang maha mampu, yang maha kaya pada zatnya sendiri. Coba ya kan, makhluk ini tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, kemudian dijadikan Tuhan. Lancang barakallahu fikum. Jadi kalau kita pelajari seperti ini, kita akan merasakan apa? Betapa buruknya orang-orang melakukan kesyirikan. Jadi, kalau kacamata ini kita pakai, kita tetap akan meyakini bahwa sejelek-jelek apa barakallahu fikum, sejelek-jelek perbuatan manusia adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekeji-keji perbuatan adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pahami, kita mengerti. Kalau tidak, orang tetap akan memandang barakallahu fikum selainnya masih jelek. Seperti kalau ada yang mengatakan, oh di sana ada kejadian seorang anak durhaka terhadap ibunya. Dia mabuk, kemudian dia memukuli ibunya sendiri, kemudian dia menzinahi ibunya sendiri. Setelah itu ibunya dibunuh, kemudian dia dicincang habis. Orang akan apa? Merinding mereka mendengarnya. Mereka akan memaki, mereka akan mengumpat, mereka akan mendoakan jelek untuk sang anak. Barakallahu fikum. Tidak ada yang tersisa. Berikut kalau diberitahu, oh di sana ada orang menyembah kubur, hambar. Tidak ada rasa ini barakallahu fikum yang kita pelajari ini. Ada orang menyembah kubur, ada yang menyembah begini, begini, begini selain Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa saja. Beda ketika dia mendengar tadi itu berita tentang apa? Pembunuhan seorang anak terhadap ibunya sendiri. Merinding dia, marah dia. Barakallahu fikum. Begitu dia mendengar apa? Berita kesyirikan, hamba, biasa-biasa saja. Tenang-tenang saja. Ini kenapa? Ya karena dia tidak tahu apa itu kesyirikan. Haknya Allah SWT dipreteli dan diserahkan kepada apa? Kepada makhluk. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه. Termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala Ada al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada sedikit pun kekurangan padanya dari semua sisi. Wadhalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdahu. Ini yang mengharuskan kita untuk menyembah dan ibadah semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zim, pengagungan, wal ijlal, pemuliaan, wal khasyah, takut, doa, raja, wal inabah, wat tawakkul, wat taubah, wal isti'anah, permohonan, wa ghayatul hubbi ma ghayatid dul, disertai dengan puncak kecintaan dan puncak ketundukan. Kullu dhalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan ayakuna lillahi wahdahu. Semuanya itu tadi yajibu aqlan, wajib secara akal, wajib secara syariat, wajib secara fitrah, untuk semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena selainnya apa? Kurang, enggak bisa, enggak mampu, lemah. Enggak memiliki apa-apa. Ya kan? Subhanallah. Sehingga tidak ada yang bisa disembah, enggak boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan. Karena semua selain Allah Subhanahu wa taala naqis. Ada kekurangan. Barakallahu fiikum. Wa yamtani'u 'aqlan wa syar'an wa fitratan. Dan tidak mungkin atau tidak boleh secara akal, secara syariat, secara fitrah ayakuna li ghairihi. Untuk ibadah itu kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mau menyembah, menyembah apa? Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah sapi, menyembah tikus. Barakallahu fikum. Yang tidak memiliki apa-apa. Mereka ini semuanya makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tasjudu lisyamsi wa lalil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Jangan kalian sujud kepada bulan, jangan pula kalian sujud kepada matahari, dan akan tetapi sujudlah kalian kepada Zat yang menciptakan matahari dan bulan tadi, jika sekiranya kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Falihadil umur wa ghairiha akhbara Subhanahu wa taala annahu la yaghfiru. Karena alasan ini dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Tidak ada ampunan untuk dia. Manahu kataba ala nafsi rahmah, walaupun Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat. Hada mana kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Kenapa tidak dirahmati mereka ini? Ya karena mereka sudah berada pada puncak kezaliman. Mereka berada pada puncak dosa. Wallahu musta'an. Wabil ayat raddun 'ala al-khawarij al-mukaffirin bidzunub. Ayat ini juga bantahan terhadap orang-orang khawarij yang mengkafirkan orang-orang hanya karena dosa-dosa besar. Wa 'ala al-mu'tazilah al-qa'ila bi anna ashabal kabara'i mukhalladun fin nar. Dan juga bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwa pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Wa laysa 'indahum bimu'minina wala kuffar. Dan menurut orang Mu'tazilah, para pelaku dosa besar itu bukan mukmin dan juga bukan kafir. Tapi berapa? Tapi berada di antara dua manzilah ini, dua kedudukan ini. Tidak mukmin juga, tidak kafir juga. Tapi di hari akhirat menurut mereka, ya kekal dalam api neraka. Wala yajuzu ayyuhmala qawluhu wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa'a 'ala at-ta'ib. Ingat baik-baik. Bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa'a, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi orang yang taubat. Barakallahu fikum. Enggak, bukan di situ di bawah ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampuni dosa selain syirik kalau dia tidak taubat dan membawa dosa maksiat, dosa besar itu ke dalam hari akhirat atau ke dalam barakallahu fikum. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Kalau dia masuk ke alam akhirat dalam kondisi sama-sama membawa dosa, ini dosa syirik, ini dosa besar. Barakallahu fikum. Dosa besar ini tahtal masyia. Kalau Allah pengen ampun, diampuni. Kalau tidak, tidak. Tapi dosa syirik tidak diampuni sama sekali. Tapi kalau semuanya tobat di dunia ini, sama-sama tobat, maka semua diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku dosa besar ini, kalau tobat diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku syirik juga, ya kalau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka diterima tobatnya. Taib, fa inna taiba minasyirki maghfurullah. Taib, orang yang tobat ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Kul katakan wahai Rasul, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui, yang mendzalimi dirinya sendiri, yang menganiaya dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun semua dosa. Ini kalau dia tobat. Fahuna amma wa atlaqa li anna al-murada bihi ta'ib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan secara umum dan mutlak li anna al-murada bihi at-ta'ib, karena yang dimaksud di sini adalah orang yang tobat. Wahuna ka khassa wa allaqa, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menghususkan dan menggantung li anna al-murada bihi man lam yatub. Hadza mulakhasu qawli Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Intinya, siapa yang tobat maka Allah akan mengampuni dosa syirik atau dosa besar. Tapi kalau dia tidak sempat tobat, mati dia membawa dosa syirik, satunya mati membawa dosa besar, maka dosa syirik tidak ada ampunan untuknya, dan dosa besar tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, diampuni. Kalau tidak, maka dia diazab sampai bersih dosa-dosanya, kemudian dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu fikum. Baik. Ini ngerinya kesyirikan. Kemudian ucapan barakallahu fikum, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala khalil alaihi salam wa jinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, doanya siapa? Doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau saja memiliki rasa takut dari kesyirikan, sehingga berdoa untuk dijauhkan diri beliau dan dijauhkan anak turunan beliau dari kesyirikan. Kenapa? Karena sangat mengerikan, sangat berbahaya. Wa jinubni, ya Allah, jauhkan diri aku, wa baniya, dan jauhkanlah anak keturunan aku dari menyembah patung berhala. Wala hawla wala illa billah. Asyarah as-sanam ma kana manhutan ala surah. Sanam di berhala, sesuatu yang dipahat dan berbentuk. Wal wasan ma kana manhutan ala ghairi dzalika. Sayyid dzakarahu At-Tabari al-Mujahid. Qultu wa qad yusamma as-sanamu wasana. Barakallahu fikum. Aku katakan terkadang as-sanam juga dikatakan wasana, wasan. Kama qala al-Hadid alaihi salatu wassalam, inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala awthana, awthan. Sanam itu dalam bentuk, barakallahu fikum, dalam bentuk tertentu seperti patung-patung berhala ini. Kalau wasan lebih umum bentuk patung, bentuk kuburan, bentuk macam-macam. Pohon, bentuk macam-macam. Barakallahu fikum. Wasan lebih luas pengertiannya. Kultu wa kadu sama sanam wasana, terkadang juga sanam berhala ini katakan wasana. Kama qala Khalil alaihi wasallam, inna ma ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Padahal mereka menyembah pada saat itu apa? Berhala, patung berhala. Baik. Wa yuqalu innal wasana a'am. Ada yang mengatakan wasan a'am wa huwa qawi. Fal asnamu awthan kama anna al-qubur awthan. Sebagaimana asnam, patung berhala ini yang berwujud, berwujud manusia atau apa, wujud kambing, wujud macam-macam ini, sanam. dikatakan awsan, sebagaimana kubur juga dikatakan awsan. Jadi berarti wasan lebih umum. Wasan lebih umum. Qauluhu wa junubni wa baniya an abul asnam ay ij'alni wa baniya fi janibin an ibadatil asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Wa ba'id baini bainana wa bainaha, jauhkan kami dari berhala itu. Wa qad istajaba Allah taala du'ahu, dan Allah telah mengijabah doanya Ibrahim. Wa ja'ala banihi anbiya wa jannabahum ibadatal asnam, dan Allah menjadikan anak-anak keturunannya para nabi, dan Allah menjauhkan mereka dari penyembahan berhala. Wa qad bayyana ma yujibul khawfa min dalika. Di sini Allah telah mengkhabarkan apa yang menjadikan kita wajib memiliki rasa takut dari kesyirikan dengan ucapannya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, patung berhala ini taib, adlalna katsiran minan nas, sangat banyak menyesatkan manusia. Fa innahu huwal waqi' fi kulli zaman, karena inilah yang ternyata menjadi kenyataan dalam setiap zaman atau pada setiap zaman. Fa idza arafal insanu anna katsiran waqa'u fi syirkil akbar wa dallu bi ibadatil asnam. Kalau manusia ini sudah tahu bahwa kebanyakan manusia waqa'u fi syirkil akbar, terjerumus ke dalam syirik akbar, wa dallu bi ibadatil asnam, dan mereka sesat dengan menyembah berhala, au jaba dzalika khaufahu min ayyaqa'a fi ma waqa'a fihi al-katsir. Ini yang menjadikan dia memiliki rasa takut karena begitu banyak orang-orang yang terjerumus ke dalamnya. Dan terkadang bukan orang-orang dulu. Zaman sekarang ini orang-orang bertitel. Barakallahu anhu. Profesor. Profesor. Doktor. Nyembah kubur. Barakallahu fiikum. La haula wa la illa billah. Terlalu banyak nonton film orang-orang kufar, barakallahu fikum. Datang ke kuburan minta izin, datang ke kuburan untuk curhat. Barakallahu fikum. Orang yang sudah mati, ya mati. Yang dia butuhkan adalah doa dan kebaikan orang-orang yang hidup. Barakallahu fikum, dari keturunan-keturunannya. Bukan dia minta izin. Kalau mau nikah minta izin dulu, mau beli rumah meminta izin dulu. Lah, ke kuburan dulu. Semuanya serba kuburan. Barakallahu fikum. Padahal orang-orang pintar. Waqa'a fihi al-katsir min asy-syirk alladzi la yaghfiruhu Allah. Mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang Allah tidak ampuni. Qala Ibrahim at-Taimi, wa man ya'manu bala'a ba'da Ibrahim, berkata Ibrahim at-Taimi, terus siapa lagi yang merasa aman dari bencana setelah Ibrahim? Ibrahim saja takut. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Fala ya'manu al-wuqu'a fi syirki illa man huwa jahilun bihi, maka tidak ada seorang pun yang merasa aman untuk terjerumus dalam kesyirikan kecuali orang yang tidak tahu tentang kesyirikan itu. Tidak paham. Wa bima yukhallisuhu bihi, dan tidak tahu apa-apa yang bisa menyelamatkan daripadanya. Minal ilmi billah, berupa ilmu dia tentang Allah. Wa bima ba'atha bihi rasulahu, karena tidak tahu dia tentang apa yang Allah utus dengannya para rasul. Min tauhidihi, dari ketauhidan. Wa nahi an syirk bihi, dan larangan dari kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan barakallahu fikum besarnya perkara syirik yang menjadikan kita harus memiliki rasa takut yang sangat, jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Baik. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.